Seorang suami menceraikan dua kali, kemudian emosi di waktu lain, SMS berisi menceraikan istrinya. Apa sah dasar di SMS cerai tersebut? Kalau memang itu perceraian dengan kalimat yang jelas, jatuh cerainya. Adapun kalimat yang jelas ma'ruf, kalimat kamu talak, kamu firok, kamu cerai, nah, emosi, fuqaha membagi, ada yang emosi tapi kamu sadar apa yang kamu katakan. Ya kamu marah memang, sering kamu marah ke orang atau ke anak atau ke siapa. Ya, tapi kamu tahu apa yang kamu ucapkan, kamu betul-betul sadar kamu mengucapkan ini, mengucapkan itu. Nah, ini jatuh talaknya. Ada situasi lain yang memang orang kalap, histeris sudah. Di luar kendali, di luar kesadarannya. Saat calling down sudah reda, kamu tadi bilang ini, bilang itu. Masa? Gak sadar anak. Astagfirullah, masa aku bilang gitu? Betul-betul gak sadar dia. Karena histerisnya dan berapi-api. Yang semacam ini mungkin ya, tidak teranggap. Dan itu tidak boleh dibuat mainan. Artinya tanggung jawabmu kepada Allah. Karena ini halal haram. Perkaranya zina kalau kamu biarkan, sementara sudah jatuh talak ketiganya, bain sudah, itu bukan istrimu lagi, wanita asing sudah bagimu, sampai dia menikah dengan lelaki lain. Nah,